kasihmu tak mencintai dirimu sepenuh hati. Dia selalu pergi meninggalkan kau sendiri. Mengapa kau mempertahankan cinta pedimanya kita? Kau masih saja membutuhkan dia, membutuhkan dia. Kau tak pantas untuk disakiti, kau pantas untuk dicintai. Bodohnya